akhwat rahmatullah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji, segala syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sekalian alam telah memberikan segala limpah nikmat kurnia-Nya kepada hamba-hambanya, sama ada yang beriman ataupun yang tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memberikan taufik dan hidayatnya kepada hamba-hamba yang beriman agar bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, yang apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar. Dan yang demikian itu adalah tanda kesenangan, kegembiraan seorang hamba itu di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah, kita telah selesai membaca hadis-hadis di dalam bab as-sabr yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Salihin ini. Hadis yang terakhir kita baca adalah berkenaan dengan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar menemui musuh di dalam medan pertempuran, di dalam jihad fi sabilillah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya akan menunggu sehinggalah tergelincir matahari, dan beliau akan berdiri dan berkhutbah kepada sahabat-sahabatnya dan bersabda, wahai manusia, janganlah kamu mencita-citakan berjumpa dengan musuh, dan mintalah kepada Allah akan al-afiyah, kesejahteraan. Tetapi apabila kamu bertemu mereka, maka bersabarlah dan ketahuilah bahawa syurga itu di bawah naungan pedang-pedang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahabi wa hazimal ahzabi ihzimhum wansurna alaihim. Yaitu, wahai Tuhan yang menurunkan Al-Kitab dan yang menggerakkan awan dan yang menghancurkan Al-Ahzab, binasakanlah, hancurkanlah mereka dan berikanlah kemenangan kepada kami. Itu antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum bertemu dengan musuh, dan terdapat di situ banyak faedah yang telah kita bahaskan dahulu. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala sengaja membawa hadis ini kerana terdapat di situ perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak bercita-cita bertemu dengan musuh, tetapi hendaklah minta kepada Allah kesejahteraan, bukan peperangan. Tetapi apabila ditakdirkan oleh Allah SWT untuk bertemu musuh, maka Nabi SAW memerintahkan kita agar bersabar. Jadi ini antara satu lagi jenis kesabaran, iaitu bersabar apabila berjihad fi sabilillah. Dan bagi mereka yang bersabar, dia tidak akan lari, dan kalau dia sabar, mungkin dia akan menang. Dan kalau dia bersabar, kalau dia dibunuh oleh musuh, dia akan masuk syurga. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syurga itu di bawah bayangan pedang-pedang. Maksudnya siapa yang mati fi sabilillah dikira sebagai mati syahid dengan syarat-syaratnya, dan ganjaran orang yang mati syahid itu amat besar sekali, dia akan masuk syurga. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak dalam hal tersebut, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu sangka bahawa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup, tapi kamu yang tidak sadari. Jadi mereka mendapat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjaran atas kesabaran mereka. Dan itulah hadis yang terakhir dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah taala kena dengan bab sabar. Maka kita akan teruskan pada bab yang keempat, bab yang berikutnya, iaitu bab sidq, bab jujur atau kejujuran. Di sini Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surah Taubah ayat ke-119. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, as-sadiqina was-sadiqat, laki-laki dan perempuan yang bersabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Ayat ke-35 daripada surah Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Itu yang dimaksudkan daripada ayat ini, as-sadiqin was sadiqina was sadiqat, lelaki-lelaki yang jujur dan lelaki-lelaki perempuan wanita-wanita yang jujur lagi benar. Was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Jadi mereka semua Allah sediakan untuk mereka keampunan kalau ada dosa daripada mereka, dan pahala yang besar iaitu syurga. Jadi ini kelebihan daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh muslim dan muslimat tersebut. Antaranya adalah jujur, jelas. Kemudian firman Allah Ta'ala juga, taat dan mengucapkan perkataan yang baik, ta'atun wa qawlum ma'ruf, adalah lebih baik bagi mereka apabila tetap, apabila telah tetap perintah perang. Fa'idha azamal amru walau sadakullah, fa'idha azamal amru falau sadakullah lakana khairan lahum. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Dalam surah Muhammad ayat ke-21. Jadi di sini adalah bab yang baru, iaitu berkenaan dengan kejujuran. Sebab disebutkan tentang bab ikhlas, bab bertaubat, bab sabar. Masuk kita pada bab yang keempat, bab asid, kejujuran. Jadi apa erti kejujuran? Kata pensyarah kitab ini, Syekh Al-Qaymin rahimahullah ta'ala, jujur, benar, artinya adanya kesesuaian antara berita dan realitas. Itulah makna jujur yang sebenarnya. Yakni asid, kebenaran itu kesesuaian. Apa yang disampaikan sama dengan apa yang benar-benar berlaku di luar. Itu dimaksudkan mutabaqah al-khabar bil-waqih. Ini adalah salah satu daripada makna kebenaran. Makna kebenaran sebagaimana disebutkan oleh ulama. Jadi asal kebenaran, asal kebohongan, jika ia berkenaan dengan perkataan, maka perkataan ini pula dibagikan kepada dua. Satu adalah yang madhi, kita berkata-kata tentang sesuatu yang sudah berlaku. Dan satu lagi adalah yang mustaqbal, kita berkata sesuatu tentang yang akan datang. Kalau kita bercakap tentang sesuatu yang berlaku, biasanya ia dalam bentuk apa? Khabar. Kita khabarkan kepada seseorang, kemarin berlaku begini-begini, ataupun ada orang yang buat demikian, ada orang yang cakap demikian, sekian-sekian waktu yang lalu. Jadi ini dalam kata-kata. Jadi kalau dia benar, maknanya apa? Apa yang dikata dahulu tu benar-benar berlaku. Kalau yang akan datang, seperti seorang yang perkataan untuk masa akan datang, satu janji mungkin, dia janji pada orang ini, besok aku akan datang. Jadi betul atau salah, yakni benar atau bohongnya, kalau betul-betul dia datang besok. Kalau dia betul-betul datang besok sebagaimana yang dia janji semalam, maknanya dia bercakap benar ke bohong? Cakap benar. Kalau dia tak datang, maknanya dia cakap bohong. Jadi benar dan bohong kita boleh masuk ketiga daripada aspek yang akan datang. Dan kadang-kadang dia bukan satu perkara yang lalu bukan satu perkara yang akan datang. Ini bukan falsafah, tetapi nak buka sikit minda kita. Jadi kalau kita minta seseorang, wahai bulan berikanlah aku sesuatu ini, sesuatu perkara, tetapi permintaannya itu boleh ada dua kemungkinan. Satu permintaan tu permintaan yang jujur, permintaan yang benar. Satu adalah permintaan main-main saja, permintaan bohong saja, palsu. Jadi itu juga ada jujur, ada kebohongannya, al-sidqu wal-kadhib. Baik, itu yang disebutkan oleh ulama. Juga dalam apa ni, pertanyaan, satu pertanyaan tu mungkin pertanyaan yang benar, betul-betul nak tahu. Satu pertanyaan yang sengaja nak tanya, nak uji orang yang apa ni, yang jawab tersebut. Kalau dia orang alim, dia nak uji dia orang ni boleh jawab ke tak boleh jawab. Ataupun pertanyaan tu bukan pertanyaan benar nak tahu, dia cuma nak cari-cari kesalahan orang tersebut. Mana tahu dalam jawapannya tu ada apa? Ada perkara yang yang tersilap, maka dia akan besar-besarkan kesilapan tersebut, memburuk-burukkan orang tersebut, atau apa juga maksud yang tidak baik. Baik, ini juga satu kebohongan dalam pertanyaan. Kan semua orang yang bertanya dia jujur. Sebab tu kalau kita lihat, kalau kita ingat lagi kisah Imam Bukhari, tak tahu kat sini kita cakap ke kat mana, bagaimana Al-Imam Al-Bukhari difitnah setelah dia apa ni, berkelana di atas muka bumi ini mencari ilmu dan menyebarkannya. Akhirnya Al-Imam Bukhari pulang ke negeri ini. Dan sebelum dia sampai ke negerinya, ada satu negeri yang dekat dengan Bukhara, iaitu Nishabur. Sampai di Nishabur, orang semua menyambutnya dengan dengan mulia, dengan gembira. Baik, dari ulama, penguasa semua pergi keluar kota untuk menyambut Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang masyhur itu. Jadi bila dia sampai, maka dia pun seperti orang alim lain, masuk masjid dan dia mengajar orang ramai. Dan di dalam Nishabur terdapat seorang imam masyhur. Sebelum datang Imam Bukhari, dialah imamnya, dialah ulama'nya yang mengajar manusia. Tak payah sebut nama dia lah. Imam dia memang masyhur, ulama hadis juga. Jadi orang ramai pergi ke kelas Imam Bukhari. Besok lusa je, tinggal sedikit aja yang masih belajar dengan imam yang mula-mula tu. Sebab apa? Orang semua dah pergi kelas apa? Kelas Imam Bukhari. Siapa tak nak pergi kelas Imam Bukhari? Jadi makin sikit. Jadi sebahagian daripada yang ta'asub dengan imam ini ataupun dengan perintah imam itu, tak disebutkan di situ, mereka yang pergi ke kelas Imam Bukhari dan mereka mula tanya-tanya Imam Bukhari. Dan ketika itu ada satu isu yang besar. Di mana-mana juga ada isu besar, sama ada di kalangan orang awam, begitu juga di kalangan ulama. Kalangan ulama pun ada isu besar. Sampai sekarang kita ada isu besar. Untuk orang awam tak tahu, tapi ulama sekarang tengah sibuk bahaskan, right, tentang isu campur aduk lelaki dengan perempuan di universiti dan sebagainya, dan macam-macam lagi lah. Walau bagaimanapun, apabila mereka datang Imam Bukhari, di kelas Imam Bukhari dalam sesi soal jawabnya, orang yang berpihak kepada imam yang dah tinggal sikit, anak murid dia tu pun bertanya, wahai imam, orang yang apa ni berbaca Quran, Quran yang dibaca, lafaz yang dibaca oleh orang yang baca Quran, itu adalah kalam Allah ataupun makhluk? Itu isu yang hebat zaman dahulu, iaitu apakah Quran itu kalam Allah, sifat Allah, ataupun dia adalah ciptaan Allah, makhluk aja. Jadi dikata-kata manusia. Jadi Imam Bukhari jawab seperti ulama salaf yang lain, bahawa Quran itu kalam Allah, tapi lafaz bacaan suara dia tu, bacaan dia tu adalah perbuatan hamba. Tapi mereka bila dengar, mereka ambil yang hujung je. Dia tak dengar, dia tak mau tulis yang apa, yang Imam Bukhari kata Quran tu kalam Allah, tapi dia ambil hujung itu, yang dibaca tu adalah perbuatan hamba. Jadi dia makhluk. Jadi bila mereka dapat perkara ini, mereka rekod dan mereka sampaikan kepada imam kat masjid yang datang tak ramai orang, Imam Bukhari kata Quran ini yang dibaca ni bukan kalam Allah, tapi makhluk ada perbuatan manusia. Oh, ini satu bid'ah. Sesat. Jangan pergi kat dalam, jangan pergi lagi kelas Imam Bukhari. Kata gitulah. Tak boleh. Siapa pergi walaupun tak sokong, dia seperti sokong juga. Dan macam-macamlah apa ni kaedah-kaedah yang guna pakai oleh ulama zaman tu sampai sekarang pun, cuma tak kena tempatnya lah. Jadi perkara itu sampai naik kepada pihak pemerintah. Jadi timbulnya gertak sana gertak sini nak lakukan sesuatu terhadap Imam Bukhari. Kalau dia teruskan mengajar, Imam Bukhari dah dapat signal bahawa keadaan itu berbahaya. Jadi dia pun keluar daripada Naisabur. Itu cerita dia. Jadi ini satu satu contoh pertanyaan yang tidak jujur. Satu pertanyaan yang bohong. Tanya ni cuma untuk apa? Untuk cari salah. Ataupun bukan betul-betul nak tanya. Jadi sebagaimana disebutkan oleh ulama di sini, kita ada berapa jenis kejujuran dan kebohongan. Kalau dalam perkataan, dalam perkataan ada yang telah lalu, madhi, ada yang akan datang. Kemudian ada yang kalau yang telah lalu biasanya tentang khabar ataupun yang sekarang ini. Kalau dia kata aku sekarang kaya, betul ke tak betul, kena lihat kepada realitinya lah. Kalau yang sebelum itu dia pun kata apa ni, telah berlaku, aku telah lakukan itu dan ini. Jadi itu juga kena lihat realiti itu daripada sudut khabar. Kemudian akan datang biasanya janji. Orang janji sesuatu. Dan kadang-kadang permintaan sekarang ataupun akan datang, begitu juga pertanyaan ini mungkin sekarang. Jadi ini semuanya masuk dalam jujur ataupun bohong. Walau bagaimanapun, hendaklah jujur dan bohong ini mesti ada niat, ada maksud, sengaja ada tujuan nak bohong atau tidak, baru kita boleh betul-betul hukumkan bahawa orang ini telah berbohong. Sebab kadang-kadang dia khabarkan sesuatu perkara, dia ingatkan perkara itu berlaku macam ni. Berapa orang yang datang kemarin? Oh, yang datang 10 orang. Tapi sebenarnya 9 orang. Kalau kita ikut definisi bahawa kebenaran itu adalah sesuatu yang bertepatan dengan apa yang berlaku, ini kira bohong ke benar? Ini kira bohong, tak betul. Yang datang sebenarnya 9, dia kata 10 orang. Tapi ada kawaran dihukum sebagai, orang ini dihukum sebagai pembohong. Jawabnya, kalau ikut definisi bohong lah. Tapi betul-betul lah, berdosa lah. Jawabnya tidak. Sebab dia tak niat nak bohong, silap. Walaupun dari sudut bahasa, ini adalah satu kebohongan. Sebab tu dalam lafaz-lafaz sahabat, kadang Aisyah kata Ibnu Umar bohong tu. Kata-kata tu bohong. Tapi mereka tak maksudkan bohong. Sebab kadang bohong dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang tidak betul. Bukan dia mesti sengaja nak bohong. Sebab itu di dalam masalah riwayat hadis, hadis yang mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis Bukhari Muslim, hadis mutawatir. Barang siapa yang berbohong atasku, yang atas pakai nama ku, memakai nama ku dengan sengaja, muta'ammidan, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya daripada api neraka. Maknanya masuk api neraka, dosa besar. Dalam lafaz yang masyhur ada muta'ammidan, dengan sengaja. Maknanya kalau tak sengaja, masuk tak? Tak masuk lah, tak berdosa. Tetapi di sana ada satu lagi riwayat, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama aku, maka hendaklah disiapkan tempat duduk dia daripada api neraka. Tak ada tambahan apa? Sengaja dengan sengaja. Sebab tu sebahagian sahabat seperti Az-Zubair dan lain-lain lagi ni tak mau riwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka dengar, walaupun mereka hafal. Kenapa? Takut. Takut apa? Kalau tersilap, walaupun tak sengaja, sekali salah, dia dah kira kadzib. Sebab dalam bahasa dia adalah satu kebohongan. Sebab tu sebagian sahabat kita tak jumpa nama-nama mereka sebagai perawi. Tapi ada sahabat selalu kita jumpa, Nabi Hurairah, kan, asyik-asyik Nabi Hurairah, Anas bin Malik, Umar, Abdullah bin Umar dan sebagainya. Tapi sahabat-sahabat besar selalu jarang diriwayatkan. Antaranya sebagaimana diriwayatkan itu Az-Zubair radhiyallahu anhu kata anak dia, bukanlah bapakku ini tak banyak riwayat hadis, banyak dia hafal, dia dekat dengan Rasulullah SAW. Tetapi dia dengar hadis ini yang mana siapa yang berbohong walaupun tidak sengaja akan masuk api neraka, maka dia warak, dia tak mau, dia tak mau riwayatkan. Ada juga riwayatnya tetapi yang betul-betul pasti. Ini semua dalam usaha kita menjaga riwayat. Jadi lagi banyak kita cakap, lagi banyak kita riwayat, lagi banyak kemungkinan berbohong. Apa lagi dengan segala. Sebab itu dalam satu hadis lain yang dibawa oleh Imam Nawawi, Imam Muslim rahimahullah taala, ini kira-kira hadis pertama. Hadis pertama dalam kitab Sahih Muslim. Sebab sebelum tu ada juga satu dua hadis, tapi hadis itu berkenaan dengan masalah pendahuluannya, introduction je. Tapi bila dia mula cakap tentang bab pentingnya meriwayatkan hadis daripada orang-orang dipercayai, berhati-hati daripada berbohong atas Nabi SAW, dia bawa hadis ini. Dia bawa Rasulullah SAW pada sabda, man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain atau fahuwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang meriwayatkan satu hadis daripadaku dan dia rasa yura bahawa dia adalah satu kebohongan, maknanya apa? Tidak betul. Walaupun dia bukan sengaja, dia bukan apa, dia bawa aja riwayatkan orang punya hadis, orang punya riwayat daripada Rasulullah SAW, maka dia adalah salah satu daripada dua pendusta. Dalam satu riwayat dia adalah salah satu daripada pendusta-pendusta. Jadi ini menunjukkan bahawa hendaklah kita berhati-hati dalam berkata-kata, lebih-lebih lagi dalam riwayat hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi sebab itu kita amat pelik bila kita dengar ada sebahagian yang mengatakan bahawa tak ada hadis yang lemah, semua hadis apa? Sahih. Sebab Rasulullah SAW kata Allah SWT, la yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dalam surah An-Najm. Dia tidak berkata-kata melainkan dia tidak berkata-kata mengikut hawa nafsunya, semuanya adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau dia hadis daripada Rasulullah SAW, sama wahyu. Tak ada hadis yang dhaif, tak ada hadis yang lemah. Ini adalah sebohong-bohong perkataan sebenarnya. Sebab yang kata Rasulullah SAW sendiri kata apa? Siapa yang bohong atas nama tu akan masuk neraka. Siapa yang riwayat hadis yang dia rasa bohong, dia salah satu pendusta. Maknanya akan ada apa? Hadis-hadis yang dipalsukan atas nama Rasulullah SAW. Ada pun Nabi SAW, dia tak berdusta. Orang buat-buat cerita. Ini sebenarnya lebih logik daripada kita nak cakapkan lah. Jadi maknanya kalau kita tak boleh riwayatkan hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu daripada Rasulullah SAW, melainkan kita menerangkannya pada orang ramai, apa hukum beramal dengan hadis lemah, dengan hadis palsu? Kalau riwayatkan dah tak boleh, amal boleh? Amal lagi satu cabang lebih besar daripada setakat riwayat. Jadi sebab itu Imam Muslim rahimahullah taala menolak beramal dengan hadis lemah secara mutlak, walaupun dalam qada'il a'mal sekalipun. Sebab itu mereka tulis kitab apa? Kitab dia kitab sahih. Imam Bukhari juga zahirnya macam itu. Dia mensyaratkan syarat-syarat dan dimasukkan apa ni ke dalam kitabnya dan namakan kitab ni kitab sahih. Dia kata dia hafal berlambat-lambat hadis, banyak hadis, tapi dia pilih berapa hadis saja. Kerana hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang syaratnya tinggi, yang apa ni, yang merupakan hadis-hadis yang sahih. Sebenarnya susah kalau kita dah hafal banyak-banyak, lepas tu tiba-tiba kita nak apa ni, nak ajar pada orang sebahagian je, one third daripada apa yang kita hafal. Sebab yang kita hafal ni bukannya senang kita hafal. Zaman dahulu bukan terus dapat buku hafal. Mereka keluar daripada negeri mereka pergi satu syekh. Imam Bukhari ada 1,000 syekh, 1,000 guru. Dah penat-penat pergi belajar berapa lama kat situ. Dah habis semua ilmu hadis yang dengan syekh ni, baru dia pindah kepada guru lain. Dah habis ke guru ni, baru pindah guru lain. Lepas tu semua yang dia belajar tu, yang dia dapat tu semua, bukan dia tinggalkan. Macam kita tanya exam baru buka. Tapi dia apa? Setiap asal ulang kaji. Ulang-ulang. An-an-an-an-an-an-an. Kuala Rasulullah SAW. An-an-an-an. Sampai pun melekat. Jadi apa? Long term memory. Macam Al-Quran. Dah susah payah macam itu. Sekali bila nak tulis kitab, yang kau hafal pun tak boleh bawa masuk. Sebab apa? Tak boleh adik. Tu masukkan dalam kitab sebab hadisnya sah. Tak sahih. Perlukan kesabaran tu sebenarnya. Biasanya orang tu, awak kalau lihat dalam email, dalam apa semuanya, nampak sedap saja dia tak boleh sabar. Mesti nak power. Nampak cantik, nampak mesti nak power. Itu penyakit. Kalau dia ceramah, apa je dia dengar apa tu semuanya, dia punya hati mendorong dia nak apa, nak sampaikan, walaupun dia belum cek habis lagi. Tapi ulama-ulama dahulu tidak. Mereka amanah. Mereka tahu ini adalah satu ibadat, iaitu merayakan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang penting di sini adalah kesabaran, kejujuran dan kebohongan ini berlaku dalam erti kata yang demikian. Jadi mesti ada apa? Mesti ada niat. Oleh kerana itu, inilah dua syarat. Kalau nak tulis, ini adalah dua syarat berlakunya kebenaran, iaitu apabila yang dia sampaikan itu, perkataan yang dia sampaikan itu bersesuaian dengan hatinya, dengan apa yang dia niatkan. Dan yang kedua, hendaklah apa yang disampaikan itu, perkataan yang disampaikan itu bersesuaian dengan apa yang benar-benar berlaku. Mesti ada dua syarat. Kalau salah satu syarat tak cukup, maka ia dikira sebagai satu pembohongan. Sebab itu kalau orang munafik kata Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu apa? Pesuruh Allah. Kata-kata ini benar ataupun bohong, dusta. Kalau orang munafik cakap, kata-kata ni betul kan? Muhammad tu memang pesuruh Allah. Ikut realiti dia memang pesuruh Allah. Tapi tetap kita cakap ni kata-kata bohong. Sebab apa-apa yang dia kata ni bukan apa yang dia benar-benar ada dalam hati. Tak niat macam itu dalam hati. Jadi ini kita boleh ambil sebagai faedah. Saya kutip daripada kitab Fathul Bari daripada Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik. Apa yang terdapat dalam kitab ini sebenarnya adalah satu syarahan, sebahagian besarnya syarahan terhadap apa hadis Ka'ab bin Malik yang bertaubat. Jadi kita tak ulang, dan kita dah syarahkan hadis tersebut pada tempatnya. Dan sebabnya adalah ayat yang pertama. Kita lihat ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa makna bertakwa? Bertakwa maknanya, daripada sudut bahasa, takwa tu adalah satu penghadang. Jadi kalau orang pakai sungkuk besi bila pergi berperang, dia namakan sungkuk tu taqiyah. Sebab hadang daripada panah ke pedang ke apa dan sebagainya. Jadi itu asal maknanya apa ni, wiqayah. Kalau wiqayah pula adalah satu prevention, satu penghalang daripada kuman, penyakit dan sebagainya. Jadi kalau bertakwa dalam makna syarak, takwa kepada Allah, maknanya kita jadikan antara kita dengan azab kemurkaan Allah SWT satu penghalang. Dan apakah benteng tersebut? Benteng penghalang itu adalah laksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian antara dua ini, perintah ke larangan, mana yang lebih penting? Dua-dua penting, tapi yang lebih penting dan lebih senang nak buat adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Rasulullah SAW, "Idza amartukum bi syai'in ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amar idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kamu, tinggalkanlah dia. Apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka lakukanlah mengikut apa yang kamu mampu. Jadi kata ulama, bila Nabi SAW perintahkan, Nabi suruh tinggalkan terus. Dan bila Nabi SAW larang sesuatu, tinggalkan terus. Tapi bila perintah, Nabi SAW kata buat, tapi dengan apa? Dengan syarat kamu ada kemampuan. Sebab apa? Tinggalkan satu larangan tu mudah je, tinggalkan tak payah buat apa-apa. Tinggalkan minum arak, tinggalkan zina, tinggalkan yang haram. Kan senang daripada nak kena buat. Tapi bila nak buat, nak wuduk, nak solat, nak haji dan sebagainya, perlu kemampuan. Kemampuan dari sudut kesihatan, kekuatan badan, baik, kekuatan dari sudut harta seperti haji dan zakat dan lain-lain lagi. Dan ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi itu kalau kita lakukan, maka kita telah jadikan antara kita dan azab Allah SWT satu bintang. Itu maknanya bertakwa kepada Allah SWT. Sebab itulah dalam khutbah Jumaat, ulama berkata disyaratkan khatib mengingatkan orang ramai dan dirinya juga lah termasuk dia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sekali-sekali, bahkan sepatutnya diberikan contoh-contohlah perkara yang nak dia perintah yang nak dilaksanakan, begitu juga larangan yang nak ditinggalkan. Jangan kita asyik cerita pasal sosial saja, kita kena cerita tentang hukum haram juga. Dan banyak hukum haram, halal dan haram yang tidak dijaga oleh masyarakat, kita mesti ingatkan. Kalau kita nak mulakan daripada masjid sekali. Daripada dalam masjid dah banyak kemungkaran berlaku. Jarang kita dengar khatib ingatkan perkara itu semua. Jadi agar mereka, hati mereka takut pada Allah Subhanahu Taala, ingatkan tentang syurga, ingatkan tentang neraka. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berkhutbah dia akan dia akan baca ayat Al-Quran, sebab sebaik-baik nasihat adalah daripada Al-Quran. Sebab tu kata seorang sahabat wanita, aku tidak menghafal surah Qaf. Surah Qaf panjang surah dia, melainkan daripada mulut Rasulullah SAW ketika dia berkhutbah. Maknanya berkali-kali Nabi SAW baca surah tu sampai sampai dia hafal. Maknanya Nabi SAW baca dalam khutbah surah Qaf, dan Nabi SAW begitu juga khulafa baca surah An-Najm. Sebab tu Umar bin Khattab, kita dapat hadis sujud tilawah tu tak wajib daripada Umar bin Khattab. Sebab dia baca surah An-Najm, lepas tu sampai habis dia turun daripada mimbar untuk sujud tilawah. Orang semua sujud tilawah tu minggu pertama. Lepas tu minggu kedua dia baca lagi surah An-Najm dalam khutbah ni, khutbah Jumaat, sampai habis. Wasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan sembahlah dia. Tapi dia tak turun daripada mimbar untuk sujud. Kemudian dia kata, aku nak kasih tahu pada kamu semua bahawa sujud ini tidak wajib. Suatu pendapat yang kuat dalam masalah ini. Menunjukkan bahawa mereka, khatib-khatib zaman dahulu, baca Quran dengan sikit-sikit. Panjang juga tu. Tapi tak payah nak tafsir banyak-banyak. Zaman kita nak terjemah dulu, lepas tu nak tafsir dan sebagainya. Jadi kita kena jaga jugalah tersebut. Tapi maksud dia adalah kita ingatkan orang ramai dengan ayat-ayat Allah SWT dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kamu berada bersama orang-orang yang benar. Ini daripada sudut tafsirnya, hendaklah kamu berada ma'as sadiqin, bersama kat sini. Ada yang mengata bersama maknanya adalah jadilah kamu sebahagian daripada orang-orang yang jujur. Sebahagian daripada orang-orang yang jujur, minhum. Tafsir pertama adalah minhum. Dan yang kedua, tafsir kedua makna ma'as-sadiqin wa kunu mithlahum. Yani jadilah seperti mereka. Dua tafsiran ini dekatlah. Maksudnya jadi betul-betul orang yang jujur ataupun jadilah seperti orang-orang yang jujur. Jadi ini tak boleh kita lakukan kecuali kita kena tahu dulu siapa itu orang yang jujur. As-Sadiqun ni siapa? Orang jujur tu siapa? Sebab tu kita kena syarahkan apa makna jujur, apa makna bohong. Walau bagaimana pun, yang tadi kita sebutkan adalah apa? Definisi jujur dalam berkata-kata. Lupa saya nak sebutkan tadi, jujur dan bohong ni boleh juga melibatkan bukan kata-kata, iaitu perbuatan. Perbuatan itu boleh menunjukkan sesuatu yang benar ataupun sesuatu yang bohong. Itu disebutkan oleh Syekh Uthaymin rahimahullah taala, di mana kadang-kadang kita cakap sesuatu ataupun kita iktikad sesuatu, tapi perbuatan kita membohongi apa yang kita cakap dan yang kita iktikad. Jadi mana boleh orang kata dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi siang hari siang malam dia apa? Ha, dia buat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita katakan perbuatan ini perbuatan yang bohong. Dia kata aku cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia buat itu, buat ini dan sebagainya. Konon dia banyak-banyak ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sepanjang tahun apa dia buat? Sunnah satu pun dia tak buat. Yang banyak dia buat adalah perkara yang tidak diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia perbuatan kata-kata ni kata-kata yang bohong. Sebab perbuatannya tidak bertepatan, tidak sesuai dengan apa yang dia cakap. Itu masalah cinta ni. Cakap semua orang boleh cakap I love you, semua orang boleh cakap I love Allah tanpa lekat kereta lah. I love Allah, we love Allah. Macam I love Jesus pula. Macam sama pula eh. Agaknya kita ikut-ikut lah. Adakah macam gini kita nak apa ni, kita punya cara nak tunjukkan cinta kita pada Allah, cinta pada Rasul. Tetapi yang kita nak tengok adalah perbuatan dia. Tapi drive betul-betul drive macam orang yang cinta pada Allah tidak? Tapi drive dia speed sana, speed sini, langgar traffic light semua. Jadi faham kita bahawa perbuatan juga boleh menunjukkan kepada kebenaran ataupun sebaliknya kebohongan. Dan ayat ini diturunkan dalam peristiwa yang masyhur, iaitu taubatnya Ka'ab bin Malik dan dua temannya dalam kisah yang kita baca kemarin dalam hadis yang panjang, taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sebab itulah dan yang penting dalam kisah tersebut, kenapa Allah SWT terima taubat Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya? Apa sebab yang paling utama sekali? Sebab dia berkata benar, dia jujur. Sebab orang semua datang yang tak ikut serta dalam peperangan Tabuk sama Rasulullah SAW, semua jelaskan alasan-alasan yang bohong. Mereka adalah orang-orang munafik. Tapi dia dan dua sahabat dia, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua sahabatnya, mereka tak cakap bohong. Mereka kata kami malas nak pergi. Terus terang. Lepas tu apa jadi? Mereka kena hukum 50 hari orang tak cakap dengan dia. Cerita dia panjang lebar. Dan akhirnya, dan apabila bumi yang luas itu dah jadi sempit, maka dan Madinah yang dia kenal itu dah macam negeri asing, akhirnya Allah SWT turunkan taubat kepada mereka. Sebab itu kemudian Allah kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama ataupun seperti jadilah orang-orang yang benar. Jadi ayat ini dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab kebenaran atau bab kejujuran. So lah Imam Bukhari nak tunjukkan tentang apa? Jujur itu adalah sebab kamu apa dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang berikutnya semuanya jelas dan kelebihan berkata benar, jujur. Dan yang ayat yang ketiga mungkin menyentuh tentang jujur dalam perbuatan. Cakap boleh cakap, ta'atun wa qawlun ma'ruf, ya. Taat dan mengucapkan perkataan yang baik itulah lebih baik bagi mereka. Tapi apabila telah tetap perintah, fa idza azama al-amru falau sadaqullah. Kalau orang-orang ni betul-betul benar kepada Allah, bila ada perintah perang mesti mereka akan apa? Keluar berperang. Lakana khairal lahum, dan itu lebih baik bagi mereka. Orang munafik cakap aja. Tapi bila suruh perang mereka dah tak mau. Nah, jadi menunjukkan perbuatan boleh mencerminkan kejujuran atau kebohongan. Baik, kita terus pergi kepada hadis yang pertama. Itu selap apa? Eh? 249 eh? Hadis ke-54, 249. Tak terjemahan. Kita ambil sikit hadis ni. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal rajula layasduku hatta yuktaba indallahi siddiqa wa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa innal rajula layakdibu hatta yuktaba indallahi kazzaba. Muttafaqun alaih. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan dan kedurkaan, dan kedurhakaan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal bir. Jadi satu statement, khabar dari Rasulullah SAW kepada kita, bahawa sesungguhnya kebenaran, kejujuran, asid menunjukkan kepada kebaikan. Yahdi asal makna dia adalah satu tanda yang menunjukkan kepada sesuatu yang dituntut. Kita kalau cari sesuatu, sekali ada tanda, dia bawa kita ke situ, kepada tempat yang kita nak, itu adalah satu petunjuk hidayah. Seperti papan jalan dan sebagainya, kita nak pergi satu tempat, dia tunjukkan kepada yang kita nak, itu petunjuk. Tapi kalau dia tunjuk bukan kepada yang kita nak, dia bukan petunjuk. Dia tunjuk tempat lain. Sebab itu kita pilih petunjuk yang mana yang kita nak, yang kita tuntut. Jadi yahdi ilal matlub. Jadi itu asalnya. Dan kebenaran itu, kejujuran itu, berkata benar, dahulu dan akan datang, tanya dan tuntut, lepas itu dalam perbuatan, semuanya ini akan menunjukkan orang itu kepada albir. Albir itu makna dia kebajikan. Dia adalah satu kalimat yang merangkumi semua jenis kebaikan. Baik. Kemudian kebaikan itu akan membawa pula kepada, akan menunjukkan orang itu kepada ke syurga. Dan yang membenarkan kata-kata Nabi SAW ini adalah ayat Al-Quran, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kebajikan, al-abrar, berada di mana? Di dalam an-na'im, syurga Allah yang penuh nikmat, yang dinamakan sebagai an-na'im. Jadi kenapa orang, kalau kita tanyalah, apa makna orang yang buat baik, buat kebajikan ni ada dalam syurga? Apa makna ya? Orang buat baik ada dalam syurga? Ada yang tidak disebutkan di situ. Allah tak kata kenapa mereka ada dalam syurga. Allah cuma kata orang yang baik-baik ada dalam syurga. Wa innal fujara lafi jahim. Orang yang jahat ada dalam neraka. Allah tak sebutkan kenapa dua golongan ni ada kat tempat-tempat mereka. Tapi kita boleh faham serta merta. Sebab sifat itu ada dekat situ. Orang yang buat baik ada di dalam an-na'im sebab kebaikannya. Dan orang yang jahat ada dalam neraka sebab kejahatan. Jadi itu makna sabda Nabi SAW, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebajikan itu menunjuk ke syurga. Wa innal rajula la yasduku. Dan sesungguhnya seorang lelaki itu berkata benar, berlaku jujur, sehinggalah ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Jadi terus menerus dalam berlaku jujur, berkata benar, maka Allah akan tuliskan dia sebagai seorang siddiq. As-siddiq ni adalah satu kalimat dalam bentuk mubalaghah. Jadi banyak sangat kejujuran, sehingga kan kejujuran itu dah sebati dengan dia. Jadi kita namakan dia as-siddiq. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu digelar sebagai as-siddiq, sebab dia sangat jujur sekali. Apa keimanan dia amat jujur. Jadi dia percaya dengan Rasulullah SAW ketika orang pun kadang-kadang tak percaya. Baik. Orang tak percaya bila Nabi SAW kata dia baru balik daripada apa? Daripada Baitul Maqdis. Tetapi Nabi Abu Bakar kata apa? Kalau dia kata dia dah pergi lebih jauh daripada itu pun aku percaya. itu menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq jujur dalam keimanannya kepada Nabi SAW. Sebab itu digelar sebagai As-Siddiq. Jadi itu maknanya Siddiq. Jadi bila ditulis oleh Allah SWT sebagai orang yang jujur, tulisannya di atas. Ditulis oleh Allah SWT, ditulis oleh para malaikat. Dan kemudian kata ulama, Allah akan letakkan sifat ini, Allah akan beritahu orang di atas muka bumi akan kebenaran orang tersebut. Jadi orang semua akan kenal orang ini, ini adalah orang yang jujur. Nah, itu makna Al-Kitabah, yang ini tulis penulisan tentang seorang ini adalah orang yang jujur. Begitu juga sebalik, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Sesungguhnya kebohongan itu menunjukkan kepada kejahatan. Setiap kebohongan dia akan buka pintu al-fujur. Dan al-fajr asal maknanya adalah asyab. Asyab maknanya memecahkan ataupun mengoyakkan, ada satu lubang. Kata ulama dinamakan kejahatan sebagai al-fajr sebab bila orang tu buat jahat, dia telah memecahkan benteng ataupun kulit agama daripada diri kita. Ni seolah-olah bila kita beragama buat baik, kita ada benteng agama, macam baju agama. Bila dia buat jahat, dia koyakkan, dia robekkan baju agama. Sebab tu orang Arab namakan orang yang buat jahat tu sebagai al-fajir. Maka akhirnya dinamakan semua kejahatan, maksiat ataupun ingin buat maksiat pun dinamakan sebagai al-fujur. Okay. Jadi al-fujur itu pula akan membawa kepada neraka. Wa innal fujara lafi jahim. Jadi jelas di sini punca orang buat jahat, utamanya, punca utamanya adalah berkata bohong atau buat perkara-perkara yang bohong. Kemudian wa innar rajula la yakdhib. Seseorang itu berdusta sehinggalah ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Satu ancaman besar bagi orang yang berdusta. Allah akan tulis dia sebagai pendusta. Dia akan diterangkan bagaimana Allah tulis dia sebagai pendusta ini insya-Allah taala. Kita berhenti untuk solat insya-Allah. Amma ba'd, kita kembali kepada pembahasan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahawa sesungguhnya kebenaran kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke syurga. Dan seseorang itu akan selalu bertindak jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya berdusta itu membawa kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Dan kita bahaskan sebahagian besar daripada makna hadis ini, iaitu berkenaan dengan makna kejujuran, makna kebajikan, albir, dan begitu juga makna kebohongan atau pendustaan, dan apa makna al-fujur, iaitu kejahatan, kedurhakaan, dan bagaimana ia akan membawa ke neraka. Kemudian bagi kita kepada hal yang terakhir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan sesungguhnya seseorang itu berbohong sehinggalah dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Maka kata ulama, sebagaimana yang kita sebutkan dalam penulisan seseorang itu sebagai seorang yang siddiq, seorang yang jujur, begitu juga kita katakan di sini, iaitu makna penulisan di sisi Allah sebagai pendusta itu bagaimana, iaitu dihukumkan orang tersebut sebagai pendusta. Yani Allah hukum dia sebagai pendusta dan Allah nampakkannya sebagai pendusta di mala'il a'la, di kalangan malaikat-malaikat, dan juga dicampakkan hal tersebut ke dalam hati-hati makhluk-makhluk Allah SWT di atas muka bumi. Jadi akan dinampakkan kedustaan seseorang itu pada malaikat dan juga pada pada orang-orang di dunia. Maka orang-orang yang kenal orang ini akan mengetahui, akan menghukumnya sebagai seorang yang berdusta. Jadi ini tentu satu hukuman yang amat berat, ditulis oleh Allah SWT sebagai pendusta. Dan kemudian akan nampak orang ramai dia sebagai pendusta, maknanya dia telah dicop sebagai sebagai pendusta. Tapi ini adalah hukum yang adil, sebab hukum ini tidak datang kecuali apabila orang itu layak zib, dia berdusta. Dan dia bukan sekali berdusta terus dia tulis sebagai pendusta. Sebab dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innar rajula la yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaba. Sesungguhnya seorang itu berdusta, tidak dalam kitab tapi dalam riwayat Muslim, orang itu berdusta, wa yataharra al-kadhib, dan dia sentiasa berusaha untuk berdusta, bukan berusaha untuk tidak berdusta. Dia cuba-cuba nak berdusta selalu sehingga dia ditulis oleh Allah SWT sebagai pendusta. Dan begitu juga dalam lafaz yang di atas tentang orang yang berkata benar, orang yang jujur, wa innar rajula la yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Seorang itu sentiasa berkata benar dan dia berusaha untuk berkata benar, maknanya selalu, sehingga dia ditulis oleh Allah sebagai orang yang berkata benar as-siddiq. Jadi kata itu adalah dalam riwayat Imam Malik daripada Ibn Mas'ud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat ini ada satu lagi tambahan yang akan menerangkan bagaimana ditulisnya orang yang berdusta itu sebagai pendusta. Dalam riwayat itu mengatakan, la yazalul 'abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba fa yunkatu fi qalbihi nuktah sauda hatta yaswadda qalbuhu fa yuktabu 'indallahi min al-kadhibin. Di riwayat Imam Malik sampai kepada Ibnu Mas'ud sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang hamba itu tidak berhenti-henti berbohong dan sentiasa berbohong, yataharral kadhib, berusaha nak bohong, sehingga akan ditulis satu noktah hitam di dalam hatinya, sehinggalah hatinya menjadi hitam keseluruhannya. Maka ketika itu Allah tuliskan di sisinya sebagai seorang sebagai salah seorang daripada para pendusta, minal kadhibin. Jadi hadis ini dibawa oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, sanadnya sahih, dan ia menerangkan bagaimana Allah menulis orang itu sebagai pendusta. Bila dia ditulis sebagai pendusta, dia sentiasa berdusta. Jadi dia ringan-ringankan dalam masalah ini. Maka dituliskan satu titik hitam di dalam hatinya. Setiap kali dia berdusta, ditulis satu titik hitam, titik hitam, sampailah hatinya gelap. Dan kita tahu bila hati dah macam begitu, separuh gelap pun dah tak boleh lah. Dia akan mudah buat buat dosa. Dia akan yahdi ilal fujur. Pasal dah hitam hatinya, dosa-dosa lain senang dia buat. Jadi perkara-perkara ini akan membawa dia, menyeret dia ke dalam ke dalam neraka. Dan dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang pendusta. Jadi sebagaimana kita tahu bahawa ini ancaman yang amat berat bagi orang yang yang berdusta, dan juga pujian yang mulia bagi orang yang sentiasa berusaha berkata benar. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, para ulama telah berkata, di dalam hadis ini terdapat galakan untuk sentiasa berkata benar. Taharris sidq, bukan berkata benar aja, sentiasa berusaha berkata benar. Dan ini adalah dengan niat berkata benar, qasduhu wal i'tina'u bihi, dan berusaha mengambil berat nak berkata benar. Wa 'ala tahdzir min al-kadhib, dan juga dalam hadis hadis ini melarang atau memberi ancaman daripada daripada berbohong. Wa tasahul fi, dan mengambil ringan dalam masalah berbohong. Fa innahu idza tasahala fi kathura minhu fa yu'rafu bihi. Kerana sesungguhnya kalau dia dah ambil ringan tentang berbohong ini, maka dia akan banyak berbohong. Maka akhirnya dia akan dikenal sebagai pembohong. Memang apa yang Rasulullah SAW kata ni, kalau kita tak katakan daripada perkara ghaib, Allah akan apa ni, campakkan dalam hati malaikat atau beritahu pada malaikat orang ni pembohong, campakkan dalam hati orang-orang beriman kat dalam kat atas muka bumi bahawa orang ni berbohong. Kalau tak ada perkara ghaib ataupun khabar ghaib itu, kita boleh lihat orang yang selalu buat berkata benar, orang lama-lama akan nampak dia sebagai sebagai orang yang jujur. Sebagaimana Rasulullah SAW zaman jahiliyah. Tapi bila lihat Nabi SAW, orang yang amanah, al-amin, sentiasa dia jujur, kita uji dia banyak kali, kita kasih dia tugas amanah sebagainya, dia sentiasa tunaikan amanah. Akhirnya satu Mekah kata dia, inilah al-amin, inilah orang yang jujur. Tak mungkin orang macam ini cakap bohong. Dikenal sampai macam itu, sampailah beliau dapat wahyu. Bila dah dapat wahyu, orang pun susah juga. Dia orang kata benar, tak pernah cakap bohong. Takkan dalam hal ini, dalam hal agama daripada Allah SWT, dia nak kata bohong. Sebab tu diorang apa ni, berat nak dustakan Rasulullah SAW. Kalau dalam urusan dunia, titipkan barang ke, ataupun jaga amanah, jaga kambing ke, ataupun apa, bawakan apa ni, komoditi dagangan ke tempat yang jauh-jauh, yang bersawak, kalau nak bohong senang aja cakap. Rusak ke kena rompak dengan rompak lanun ke apa benda, senang aja kan. Ataupun rugi kita jual tak dapat apa-apa. Tapi kat belakang kita apa ni, kita dah buat sesuatu, boleh je kalau nak bohong. Daripada Mekah pergi Syam, baik, Mekah pergi Yaman, itu adalah cara bisnesnya orang-orang Mekah. Tapi Nabi SAW tak pernah nak bohong dalam urusan dunia. Takkan dia nak bohong dalam urusan akhirat, urusan agama. Baik. Sebab tu apa ni, yang apa ni, ramai daripada orang-orang Mekah sebenarnya beriman kepada Rasulullah SAW, kecuali bagi mereka yang apa, yang degil, yang degil, ataupun oleh kerana sebab terpengaruh ataupun digertaklah terorisme oleh orang-orang besar Quraisy. Nah, jadi ini menunjukkan bahawa kalau kita biasa cakap benar, kita akan diketahui oleh orang ramai sebagai berkata benar. Begitu juga biasa berbohong, orang akan nampak kita sebagai berbohong. Cuma di sini kata ulama, bukanlah satu syarat, bukanlah satu syarat awak dipuji, awak mesti niat nak berkata benar, selalu nak cuba berkata benar. Adakah itu satu syarat? Ataupun kalau kita dah memang kata benar, walaupun kita tak usaha nak jaga diri kita berkata benar, kita tak dipuji? Jawabnya, tak, itu bukan syarat. Kalau awak memang berkata benar, tapi awak tak jaga tau nak kata benar, awak memang orang yang benar lah. Tapi dia tak jaga-jaga pun, pun dia adalah seorang yang terpuji. Tapi kalau orang, awak kata benar, awak usaha tak nak cakap bohong, selalu jaga, ya tentu awak punya apa ni, kedudukan lebih mulia daripada orang yang pertama. Baik, begitu juga berkata bohong. Adakah syarat orang itu mesti sengaja nak selalu cakap bohong baru dia berdosa, baru dia dicela? Tidak juga. Orang yang kata bohong, walaupun dia tak usaha nak cakap bohong pun, dia seorang yang tercela. Kalau dia usaha nak bohong selalu, asyik-asyik nak trik orang aja, lagilah apa? Lagi teruk lagi. Tak ada macam itu. Ambil duit orang apa semuanya, lepas tu hilang. Orang nak pergi haji pun tak boleh. Ya kan? Beribu-ribu ambil duit dulu ni. Orang bisnes dia bayar dulu patutnya. Ambil orang seorang 8,000, 9,000 banyak tu. Kali 100, 200 banyak kan. Lepas tu dia hilang. Lepas tu dia bayar dulu. Lepas tu orang datang bayar, dia bayar. Dan sebagainya lah. Bayar dia apa ni, hotel tak bayar, orang lain pula yang kena. Jadi ini semua penipu. Jadi sebab itu kita kena apa ni, kena perhatikan bahawa sama ada kita sengaja cakap benar ataupun sengaja cakap bohong, kepujian alhamdu wal wazam, kepujian dan kecelaan itu ada walaupun kita tidak ada niat sekalipun, maksudnya tidak ada usaha sekalipun. Tapi kalau kita usaha, beza dia apa, kita akan ditulis oleh Allah SWT sebagai orang berkata benar ataupun sebaliknya orang yang berkata bohong. Itu perbezaannya dalam dalam hadis ini. Jadi di sini antara faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah sesuatu perbuatan itu baik berulang-ulang dalam satu perbuatan itu memberi kesan kepada apa? Kepada hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas daripada hal ini. Selalu berkata benar tak sama dengan setakat berkata benar. Nak ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai as-siddiq, dia kena selalu berkata benar, usaha mesti ada. Itu berbeza. Jadi kalau awak selalu solat, baru awak digelar sebagai ahlus solat. Jadi bila hari kiamat, orang-orang akan dipanggil untuk ni pintu ni untuk apa? Untuk ahlus solat, orang-orang yang solat. Mana orang-orang yang solat kat dunia ni? Mari masuk daripada pintu ni. Kemudian ini pintu apa? Sadaqah. Mana orang-orang kat dunia sebagai ahli sadaqah? Dia akan dapat masuk daripada pintu sedekah. Ini adalah Rayyan, Babur Rayyan. Siapa yang ahli puasa, masuk daripada bab puasa. Ini bab jihad. Siapa yang jihad dulu, mari masuk daripada bab ini. Apa maknanya? Adakah orang semua orang solat? Semua orang zakat ni wajib. Dan kebanyakan orang jihad lah taruh. Dan kebanyakan orang sedekah, orang puasa. Adakah orang semua boleh masuk dekat bab ini? Kalau semua boleh masuk, tak ada bezanya antara orang yang pintu-pintu ni. Tak ada kelebihan. Semua orang boleh masuk. Menunjukkan bahawa orang yang selalu solat, maknanya itu adalah satu ciri dia. Maka orang-orang yang inilah yang akan dapat masuk secara khusus. Orang lain tak boleh masuk pintu solat tu kecuali ahli solat. Orang lain tak boleh masuk dari pintu zakat kecuali ahli zakat. Selalu sedekah. Dia yang akan dapat masuk, orang lain tak boleh. Sebab tu kata sahabat, ada tak orang yang boleh masuk dari semua pintu? Tak salah saya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata ada, aku rasa engkau wahai Abu Bakar Siddiq. Semua dia buat. Dan betul-betul buat, dia jadi ahli untuk solat, dia ahli puasa, semua dia ahli. Jadi bila dipanggil, dia boleh masuk dari mana-mana pintu. Itu satu kemuliaan bagi dia. Jadi kita perhatikan hal-hal ini. Ia mengajak kita kepada berbanyak-banyak buat ketaatan. Dan antara ketaatan yang mulia kita lakukan adalah berkata benar. Ini dalam kitab ke surat 251, kita ambil yang atas tu. Orang yang senantiasa berlaku jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur, dan diketahui bahawa kejujuran berada pada tingkat yang tinggi yang tidak diterima kecuali oleh orang-orang tertentu. Derajat kejujuran ini dapat diperoleh baik laki-laki maupun perempuan. Ini tak ada masalah gender dekat sini. Seperti yang difirmankan Allah, Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Al-Masih putera Maryam hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat jujur, siddiqah. Kita ada siddiq, lelaki kita ada siddiqah. Jadi perempuan boleh tak jadi siddiq? Boleh, tak ada hal. Perempuan boleh jadi nabi? Itu ada khilaf kalangan ulama. Okay, orang yang paling jujur secara mutlak di antara orang-orang yang jujur itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Uthman bin Abi Quhafah. Yani, dia adalah nama dia adalah Abdullah bin Uthman bin Abi Quhafah yang langsung percaya kepada Nabi tatkala diseru untuk masuk Islam. Dan dia tidak ragu sedikit pun tatkala pertama kali diajak masuk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya ketika para kaumnya mendustakannya, dan dia mempercayai beliau ketika beliau berbicara tentang Isra dan Mi'raj walaupun manusia mendustakannya. Mereka berkata, bagaimana mungkin Muhammad kamu pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis pulang pergi dalam waktu semalam? Kemudian kamu katakan bahawa kamu naik ke atas langit, sesungguhnya ini tidak mungkin. Kemudian mereka pergi ke Abu Bakar dan berkata kepadanya, "Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh temanmu?" Abu Bakar bertanya, "Apa yang beliau katakan?" Mereka berkata, "Dia berkata begini dan begitu." Ini dia pergi Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Abu Bakar menjawab, "Jika dia telah berkata seperti itu, dia telah benar, dia telah jujur. Faqad sadaq." Sejak saat itulah Abu Bakar diberi gelaran dengan As-Siddiq. Jadi Abu Bakar tak tanya dulu tahu Rasulullah SAW, "Rasulullah, betul ke khabar kamu macam tu?" Dia tak nak cek lagi Nabi SAW kata macam itu ke tidak. Dia cuma kata, dan dia tak tanya, "Betul ke ya Rasulullah SAW, kau betul-betul pergi sana?" Tak, dia tak tanya pun. Dia cuma kata apa? Dia taklid kan, dia gantungkan kata-kata dia, hukum dia. Kalau betul Muhammad kata macam itu, dia benar. Ini betul-betul punya keimanan. Dia betul-betul percaya kepada Rasulullah SAW. Baik, sedangkan tentang dusta, yakni bohong, Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah olehmu kebohongan, iyyakum wal kadhib." Sebenarnya dalam hadis ini ada lafaz lain, "Alaikum bisidq," hendaklah kamu berkata benar. Kemudian "iyyakum wal kadhib," hendaklah kamu jauhkan kebohongan. Jadi ada perintah dan larangan di situ. Kata-kata "jauhilah" adalah sebagai peringatan, atau "jauhilah kedustaan", iaitu mengkhabarkan sesuatu yang bertentangan dengan realitas, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jika ada orang berkata, "Hari apa ini?" lalu kamu jawab, "Hari ini hari Khamis atau hari Selasa," maka kamu dikatakan berdusta jika tidak ada kesesuaian antara perkataan dengan realitas. Pada hari ini adalah hari Rabu. Jadi kita tahulah Cik Fahmin kata ni waktu tu hari Rabu dia ajar kelas ni. Baik, orang munafik disebut berdusta kerana lahirnya menampakkan bahawa dia seorang Muslim. Orang munafik pula kita namakan dia pendusta juga. Walaupun lahirnya dia menunjukkan bahawa dia orang Muslim, tapi dia seorang kafir. Jadi berarti dia berdusta dengan perbuatannya. Walaupun kata-katanya betul, perbuatannya berdusta. Sedangkan sabda beliau, "Sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan." Kata Al-Fujur, kedurhakaan Al-Fujur berarti keluar dari ketaatan kepada Allah sehingga dia menjadi fasik dan melanggar peranannya, dan keluar dari ketaatan menuju kepada kemaksiatan. Kejahatan yang paling besar adalah kekafiran. Jadi fujur, fisk, itu maknanya keluar daripada ketaatan. Kita kadang-kadang kena faham juga kata apa ni, benda-benda macam ni lah, makna-makna kalimat ini. Sebab kita selalu jumpa orang baik, orang yang tak baik, orang yang taat, orang fasik. Kalau kita faham kata-kata ulama' tentang hal ini, kita boleh faham kenapa ulama' berfikir macam mana mereka fikir. Kenapa mereka punya fikir tak sama dengan orang awam punya fikir. Kita kadang ambil ringan, tak ada benda. Tapi ulama' dia ambil serius benda-benda ni semua. Sebab mereka ada satu glossary lain. Dictionary mereka lain, tak macam dictionary yang kita faham, yang kita tahu. Jadi bila kita tak faham, kita kata ulama' tu keraslah dan sebagainya. Kita tuduh-tuduh dia tak apa ni, tak lembut dengan orang ramai dan sebagainya. Pada ulama, satu dosa kecil pun besar bagi mereka. Ini bukan ulama sufi aja, ini ulama ni. Jangan ingatkan ni untuk ulama hati, ulama qalbu. Ulama betul-betul dia anggap semua dosa kecil sebagai dosa besar. Dan semua amalan kecil juga adalah amalan besar, amalan soleh, soleh pada dia. Dicintai oleh Allah SWT. Sebab mereka bukan tengok perkara yang kecil, mereka lihat siapa dia, kita buatkan untuk siapa. Kalau kita buat kebaikan, untuk siapa? Untuk Allah. Dan kalau kita buat satu yang dilarang, siapa yang larang? Allah yang larang. Jadi itu perbezaan. Jadi kejahatan yang paling besar, kefasikan yang paling besar adalah kekafiran, kufur terhadap pada Allah SWT. Jadi kekafiran juga termasuk fujur, sebagaimana yang difirmankan Allah, mereka itu orang-orang kafir lagi durhaka. Ulaika humul kafaratul fajarah. Dan kafarah saja, fajarah. Kan ada kalimat fujur kat situ. Kafir lagi durhaka. Jadi kekafiran pun satu kedurhakaan. Dan di ayat lain Allah SWT berfirman, sekali-kali jangan curang, kerana sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijil. Inna kitab al-fujjari lafi sijil. Tahukah kamu apakah as-sijil? Ia adalah kitab yang bertulis, kitabun marqum. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladziina yukadzibuna biyaumiddin. Kecelakaan yang besarlah bagi pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, iaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi itu semua adalah hujah orang-orang yang durhaka. Allah juga berfirman, dan sesungguhnya orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Innal fujjara lafi jahim. Ini orang yang kafir. Perbuatan dusta membawa kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan membawa kepada api neraka. Sedangkan sabda beliau, seseorang akan selalu berdusta, dalam riwayat lain disebutkan, seseorang masih tetap berdusta dan akan selalu berdusta, sehingga di sisi Allah dia ditulis sebagai pendusta. Dusta merupakan perkara yang diharamkan. Bahkan sebagian ulama berkata dusta termasuk dosa besar, kabirah. Kerana Rasulullah SAW jelaskan bahawa dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Tak ada khilaf di kalangan ulama, bohong itu dosa. Kemudian apakah dia dosa besar ke dosa kecil? Jadi ada ulama kata dia dosa besar. Sebab apa? Hadis ni kata orang yang dusta akan ditulis oleh Allah sebagai pendusta. Ini satu apa? Satu ancaman, satu hukuman yang berat. Kalau dosa kecil takkan ditulis, betul tak? Sebagai pendusta. Jadi menunjukkan bahawa dosa dusta itu satu dosa yang besar. Teringat pada saya tadi, Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala ada menukilkan kata-kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Tak perasan pula kat kitab mana, mungkin kat kitab dia yang masyhur, Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, al-kadhibu min qaba'ihi dhunub wa laysa haraman li'ainihi bal lima fihi min ad-darar wa lidhalika yu'dhanu fihi haythu yata'ayyanu hatta yata'ayyanu tariqan ila al-maslah. Kata Imam Ghazali, dusta itu adalah seburuk-buruk dosa, termasuk seburuk-buruk dosa. Tapi dia bukan haram kerana dia sendiri. Macam pula dah saya dengar dulu. Tetapi dia haram disebabkan di dalam perbohongan itu, pembohongan itu ada kemudaratan. Sebab itu diizinkan berbohong bila tidak boleh tidak menjadi satu jalan untuk satu maslahat lain. Kita kan kadang boleh bohong untuk mendamaikan antara dua orang yang bersengketa, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Jadi kata Imam Ghazali, bohong tu memang dosa yang buruk, tetapi dia bukan haram kerana dia sendiri, tapi kerana dia memudaratkan. Jadi apa kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala? Cara dia tolak tu cantiklah. Dia kata wa tu'qibah, dan ditolak. Dia tak kata aku tolak. Dia tak kata ini salah. Jadi dia kata ini ditolak sebab kalau berdusta itu bukan haram melainkan kerana dia memudaratkan, maknanya kalau kita bohong tapi tak memudaratkan orang lain, dia tak dosa lah. Boleh bohong kalau tak memudaratkan orang lain. Macam kita buat cerita apa lah, tak ada mudaratnya. Siapa baca surah ni tiap-tiap malam 100 kali, lepas itu dia angkat tangan, lepas itu dia doa dengan doa ni, dan dalam doa dia begitu begini, maka dia akan bersama bidadari-bidadari di syurga. Buatlah cerita. Bohong tak? Bohong. Yang lain tak cakap itu pun dia buat cerita. Kalau ikut kaedah Imam Ghazali, dosa tak dosa? Tak dosa. Sebab apa? Tak ada mudarat. Semua orang akan apa? Akan buat benda tu. Baca surah Quran aja, bukan betul siapa. Yang doa tu kita scrap lah, kita ambil. Oh, surah apa? Surah Waqi'ah. Macam mana ni? Atau surah Yasin benda. Jadi orang semua baca Quran, bagus. Dan asal baca Quran ada tak dalam agama? Ada. Supaya baik kamu orang yang mengajar Quran dan mempelajarinya. Jadi orang yang baca, untuk apa kita belajar Quran? Pelajari Quran supaya kita baca. Jadi kita baca ni. Sebab tu kata Ibn Hajar, ini kalau kita pakai kaedah dia, maknanya bohong tu kalau tak ada mudarat, tak dosa. Mana boleh. Hakikat yang betul adalah bohong ini memang ada kala mudarat, ada kala tak mudarat, tapi kita tutup hasman lil madah. Kita tutup pintu bohong sebab dia boleh pergi terus pergi kepada yang jahat kan. Jadi kita tutup terus. Tetapi kadang-kadang boleh kita berbohong jika ada kebenarannya, ada kemaslahatannya. Jadi kadang-kadang dalam perang kita mesti bohong kan. Bukan sunat dia nak bohong, dalam peperangan mesti bohong. Berapa ramai kita tengah tangkap orang kat sana, berapa ramai? Oh, kita ada 100,000. Padahal baru 10,000. Kamu ada senjata apa? Kita ada senjata ni AKZ, apa benda, bom tu, bom ni semua kita ada. Seram dia kan? Ha. Diorang kat mana sekarang? Diorang kat situ. Padahal dia bukan kat situ. Kalau tahu orang kat situ nanti kena, kena apa? Kena seram. Boleh tak bohong macam tu? Boleh lah, wajib. Maksud kata Nabi SAW, Al-Harbu Khida'ah, peperangan itu pembohongan. Ada benda yang kita dibenarkan dalam peperangan yang tak kita benarkan di luar peperangan. Kita dilarang berbangga-bangga, bongkak-bongkak tu, jalan macam apa, macam gangster. Tapi dalam peperangan, boleh tak? Boleh. Dapat pahala kita buat macam itu. Depan orang kafir kita tinggikan kita punya apa? Kita punya hidung. Kita cakap anggap macam apa? Sombong-sombong kita boleh. Pasal ni apa? Nak kasi orang kafir seram. Kasi musuh seram. Tak tahu dia dalam hadis. Jadi asal dia haram. Berdosa itu haram. Sebesar-besar dosa, seburuk-buruk dosa. Tapi kadang-kadang dia dibenarkan. Bila nak damaikan antara dua orang, tak apalah kita bohong sikit. Sini sikit kita bohong kat dia ni, kita bohong kat dia ni, dia ni boleh damai. Kalau tak ada, tak habis-habis dia apa ni, dia berperang, pukul dan sebagainya. Kemudian kita teruskan. Di antara kedustaan terbesar pada saat ini adalah berbicara macam-macam dengan dusta supaya ditertawakan orang lain. Buat kelakar. Buat kelakar. Orang panggil komedi. Jadi dalam dia punya kata-kata tu, perkara-perkara yang bohong supaya orang apa ni? Orang ketawa. Bukan pasal buat orang ketawa ni sekarang ni. Sekarang pasal apa? Dia buat orang ketawa dengan cerita yang bohong. Jadi dijelaskan dalam hadis tentang ancaman terhadap kedustaan semacam ini. Rasulullah SAW bersabda, celaka bagi orang yang berbicara lalu berdusta untuk ditertawakan suatu kaum. Celaka baginya dan celaka bagi. Hadis Nabi SAW. Tapi kebanyakan kita suka orang buat kelakar. Dia cakap betul ke tak betul, kita tak kisah, apa peduli. Jadi kita pun sekaki juga tu. Sama di TV ataupun di radio dan di sebagainya tempat. Ada sekarang grup khas, kerja dia tinggal buat kelakar. Dan dipanggil untuk collect dana untuk masjid, untuk madrasah, persatuan dan sebagainya. Orang ketawa-ketawa suka letak dalam tabung. Jadi kita ada masalah banyak dalam apa ni, dalam zaman kita. Siapa nak sampai dalam zaman? Orang yang buat kelakar, dia punya harian kerja dia, kerja formal dia, official dia buat kelakar, kita panggil jadi apa? Moderator dalam agama. Nabi SAW kata, celaka bagi orang yang berbicara lalu berdusta untuk diketawakan satu kaum. Celakalah baginya dan celakalah bagi. Sama ada cakap ataupun dia mimikkan muka-muka orang dan sebagainya. Orang pincang ke dia buat kelakar macam tu, ataupun orang cakap macam itu, dia pun cakap macam itu, semua tak boleh. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi setiap orang yang Humazatin lumazah. Humazah dengan lumazah ni adalah apa ni? Buat isyarat-isyarat. Ni orang datang, taruhlah mata dia sebelah gini, kita pun gini-gini dengan orang. Kalau gigi dia jomlah, kita gini-gini dengan orang. Kita tak cakap apa-apa tau. Tapi semua orang tahu kita tengah ejekkan orang yang baru masuk tu. Itulah humazah tu. Lumazah. Wailul likulli. Semua yang buat macam itu dapat neraka jahanam. Apa ni di doakan oleh Allah SWT ataupun dihukum sebagai binasa. Binasalah bagi mereka. Nah. Jadi macam mana pula kita boleh muliakan angkat orang-orang macam ni? Baik, dusta bagaimana pun bentuknya adalah haram dan semuanya membawa kepada kedurhakaan, kecuali dalam tiga hal. Nah, ada kala boleh, iaitu dalam peperangan, perdamaian di antara manusia, ini kedua. Dan yang ketiga, perkataan isteri kepada suaminya dan perkataan suami kepada isterinya. Itu boleh. Sebahagian ahli ilmu berkata, tetapi yang dimaksudkan dusta dalam hadis ini adalah berdusta demi kebaikan, yang disebut dengan tauriah, bukan berdusta yang sesungguhnya. Yakni bila dalam peperangan, perdamaian dan antara suami isteri ini, ini bukan betul-betul dusta. Ini cakap dia, orang faham macam ini, tapi yang dimaksudkan sebenarnya lain. Tapi tak bohong juga. Iaitu kata sebahagian ulama, ada terus kata dusta macam mana pun tak boleh. Jadi kalau Nabi Ibrahim kata, bila orang semua meriah, kita pergi apa? Kita pergi dekat temple-temple tu, pergi kat patung-patung, kan? Pasal ni hari raya, apa ni, apa ni, nak agungkan kita punya Tuhan-Tuhan, kasih kita banyak apa, banyak rezeki apa semuanya, mari kita buatkan sesajian bagi mereka. Jadi kata Nabi Ibrahim apa? Qala inni sakin, aku sakit lah. Panazara nazratan fi nujum, dia tengok bintang, dia kata aku ni sakit lah. Jadi mereka pun tinggalkan dia. Betul ke Ibrahim sakit? Dia sihat macam apa tu, tapi dia ada plan lain. Lepas tu terus orang dah tak, dia tinggalkan apa ni, orang tinggalkan dia, dia pergi kat patung-patung tu. Dia kata, kenapa korang tak makan? Lepas tu kenapa kau tak jawab aku cakap ni? Tu dia ambil apa? Dia ambil benda terus dia pukul semua, dia bubuhkan patung-patung tersebut. Ini bukan orang sakit, tapi dia kata dengan kaum dia, ini sakit, aku sakit. Apa maksud dia? Aku pening yang korang punya apa? Kukufuran kemaksiatan. Tapi cakap dia orang maksud, orang ingatkan dia betul tu sakit, nak makan ubat Panadol. Tapi dia apa? Dia punya sakit, aku sakit hati dengan korang punya perbuatan. Aku pening dengan korang punya perbuatan. Mungkin kita terjemahkan macam itu. Sebab tu kata ulama, Nabi Ibrahim tak bohong pun. Nah, teruskan. Tetapi kadang-kadang tauriah juga disebut dusta. Kata-kata macam tadi tu disebutkan satu kebohongan seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim tidak berdusta kecuali dalam tiga hal. Dua di antaranya berkaitan dengan zat Allah, iaitu perkataannya sesungguhnya saya sakit, dan perkataannya tetapi dilakukan oleh patung yang paling besar di antara mereka. Jadi bila dia, bila patung dah pecah, orang datang terperanjat, siapa yang buat ni? Ada yang kata, kami ada dengar lah satu pemuda yang buruk-burukkan tuan kita. Yuqalu lahu Ibrahim, nama dia Ibrahim. Pergi panggil. Maka dah panggil, datang, kau ke yang pecahkan patung-patung ni? Kata Nabi Ibrahim apa? Tak ada, yang pecahkan yang besar ni, patung besar ni. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Tanya lah dia. Ingkarnya yang tegun, kalau orang boleh cakap, patung-patung kau boleh cakap, kita tanya, siapa yang bercakap kurang? Jadi bila dia tanya, patutnya dia kata apa? Akulah yang bercakap. Tapi dia tak kata aku yang bercakap, dia kata yang bercakap yang bersoal. Jadi ini satu kebohongan ke tidak? Nampak macam apa? Macam bohong, sebenarnya dia tak kata bohong. Baik, yang seterusnya adalah berkenaan dengan apa? Sedangkan yang satu lagi adalah ketika beliau berbicara tentang keadaan Sarah. Sarah isterinya, mereka dua nak apa ni, sedang berjalan lalu ke negeri Mesir. Ada satu raja yang zalim, jadi dia akan ambil lah wanita tu semua. Jadi kata Nabi Ibrahim, bila raja tu tanya kau siapa, cakaplah kau ni apa ni, tak ada. Bila tanya aku nanti, aku akan kata kau adalah apa ni, saudara perempuan aku. Kalau aku kata kau ni adalah isteri aku, okeylah, aku tak boleh ambil isteri orang. Jadi aku bunuh je suami dia, atau aku ambil dia, dah bukan isteri orang lagi. Kalau aku kata kau adalah adik perempuan aku, saudara perempuan aku, dia takkan bunuh aku, dia ambil kau aja. Lepas tu kau pandai-pandai lah dengan dia. Itulah yang berlaku. Jadi raja tu ni siapa? Oh, ini adalah saudara perempuanku, ukhti. Tapi ini sebenarnya adalah isteri dia, tapi dia kata saudara perempuan. Dan betul ke tak betul ni? Betul pun dia, tak betul pun dia. Dia isteri, bukan adik perempuan. Tapi maksud kat sini adalah adik ataupun adik-beradik dalam Islam, ukhuwah fil Islam. Jadi bila sampai, bila dah kena tangkap, raja tu pun nak buat dengan apa? Nak buat sesuatu yang tak baik pada pada dia. Dia apa? Dia doa. Tiap kali raja tu nak dekat Sarah, tak dapat. Berapa kali? Akhirnya lepaskan. Jadi apa ni, mereka tu dapat teruskan perjalanan pula sampai ke Mekah. Dan ini tiga kebohongan kata Nabi SAW, sedangkan dia semua bukan bohong. Baik, sebenarnya Ibrahim tidak berdusta, tapi beliau telah bertauriah atau menyembunyikan maksud baik dengan cara berbohong. Dengan demikian bertauriah itu dibenarkan. Baik, berdusta apapun bentuknya tidak boleh dilakukan kecuali dalam tiga hal ini menurut pendapat kebanyakan para ahlul ilm. Kebohongan yang paling dilarang adalah berdusta dan bersumpah untuk makan harta manusia secara batil. Seperti seorang yang dituntut oleh kawannya bahawa dia mempunyai hutang kepadanya, tetapi dia ingkar padahal dia tahu bahawa dirinya benar-benar berhutang. Dia berkata, demi Allah saya tidak berhutang. Atau menuntut seseorang yang kan bukan haknya, seperti berkata, kamu berhutang padaku sekian dan sekian, padahal orang itu tidak berhutang. Jadi ini dua benda ni. Bukan dia cakap bohong saja, dia memudaratkan pula. Dan dia dapat harta orang secara batil. Jadi ini seburuk-buruk pembohongan. Jika dia bersumpah dalam kebohongan dan pengakuannya tu, berarti sumpahnya pula itu adalah sumpah bohong yang pelakunya terjerembab ke dalam dusta yang membawanya ke dalam neraka, na'udzubillah. Dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW bahawasanya beliau bersabda, man halafa ala yaminin sabrin, man halafa ala yaminin sabrin huwa fiha fajirun yaqtati'u biha malum ri'in muslim laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu, sumpah yang boleh merampas harta seorang muslim, sedangkan dia melakukan kepalsuan dalam sumpahnya, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Wa huwa alaihi ghadban. Berdusta adalah haram dan tidak boleh sama sekali bagi manusia untuk berdusta kecuali dalam tiga masalah yang diperselisihkan di atas. Jadi ini sebenarnya kalau kita nak kembangkan tentang perkara yang kita boleh dusta atau tidak tu masih banyak lagi. Masih ada banyak peluang lagi. Akan disebutkan oleh Imam Nawawi RA pengarang kitab hadis-hadis lain kenaan dengan kelebihan berkata benar, kelebihan berjujur dan sebagainya. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.